الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan hadis muallal atau sebagian ulama menyebutnya hadis mu'all. Ya, atau sebagian lagi menyebutkan hadis ma'lul. Walaupun ini dhaif secara lughah, namun dipakai oleh sebagian ulama. Namun yang lebih fasih adalah mu'allal atau mu'al. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa hadis mu'al adalah hadis yang di dalamnya terdapat illah. Ya, illah taqdahu fi sihatihi. Ma'anna zahirat salamah minhu, bahwa yang namanya hadis mu'allal adalah hadis yang di dalamnya terdapat illah yang mencacati kesahihan hadis. Ma'anna zahirat salamatun minha, ya, bersamaan dengan itu kelihatan tampak bahwa hadisnya adalah hadis yang selamat dari cacat. Baik, kemarin sudah kita sebutkan ya riwayat dari siapa kemarin kita sebutkan? Anas bin Malik, ya. Baik. Riwayat Tirmidzi. Di mana? Siapa? Al-A'mash. Tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Nah, Al-A'mash atau siapa kemarin? Bukan Al-A'mash, ya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ila ayu isnadin yatatarraqut ta'lil. Ya, pada istad, pada sanad yang seperti apa, ya, ta'lil itu berlaku. Ya, tataraku ta'lil ilal istad al-jami syurutus sihah zahiran. Lianna haditha da'if la yahtaju ilal bahti an illalihi. Iza innahu mardudun la yu'mal bihi. Jadi, di mana dipraktekkan illah itu, atau pencarian illah tersebut, dia dipraktekkan pada hadith yang secara zahir, ya, dia sahih. Jadi dia telah mengumpulkan syarat hadis yang sahih. Hah? Syarat hadis yang sahih. Apa? Ketersambungan sanad, kemudian rawinya adlul dhabit. Kemudian tidak ada syad, tidak ada syad. Ya. Tidak ada syad. Maka pada hadis yang semacam inilah dicari illahnya. Kenapa kok di hadis yang dhaif tidak dicari ilahnya? Lianna haditha dhaif la yahtaj ilal bahsi an ilalihi. Karena hadis yang dhaif itu tidak dibutuhkan untuk mencari ilahnya. Kenapa? Iz innahu mardudun la yu'mal bihi. Karena dia sudah tertolak. Tidak diamalkan. Paham ya? Jadi hadis yang mu'al itu, justru hadis-hadis yang dicari ilahnya itu adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Secara zahir kelihatan dia sahih, kemudian baru dicari ilahnya. Baik, paham ya sekarang ya? Jadi bedakan. Kalau hadis yang dhaif enggak perlu, karena dia sudah jelas kelemahannya. Urut faedah selanjutnya, bima yusta'anu ala idrakil illah. Apa yang bisa membantu untuk mengetahui illah? Kata beliau, yusta'anu ala idrakil illah bi umurin. Ya, untuk membantu mencari illah dalam sebuah hadis itu kita bisa ada beberapa perkara yang bisa membantu, ya, membantu untuk melihat bahwa hadis itu ada illahnya. Yang pertama, tafarrudur rawi, ya, berkesendiriannya rawi, artinya riwayat tersebut hanya dia sendiri yang meriwayatkan, yang lainnya tidak meriwayatkan. Maka ini bisa menjadi indikasi adanya apa illah. Gimana misalnya satu guru, ya, seorang guru ini dia memiliki sekian banyak murid, Tapi kok yang meriwayatkan riwayat tersebut hanya dia, yang lainnya enggak meriwayatkan. Ini kan satu hal yang mencurigakan, ya enggak? Ya enggak? Ya, misalnya Anas bin Malik, dia punya sekian banyak murid, beliau menyampaikan hadis. Tapi kok yang mendengar hadis tersebut hanya satu orang saja. Ya, maka tafarudur rawi ini merupakan indikasi adanya illah. Kemudian tambah lagi, mukhalafatu ghairihi lahu. Ya, dia menyelisihi yang selainnya. Semua orang meriwayatkan A, dia meriwayatkan B misalnya, yang berbeda. Misalnya ada yang ini gurunya meriwayatkan bahwa Nabi membaca basmalah. Tiba-tiba ada satu riwayat menyatakan Nabi tidak membaca basmalah misalnya. Ya, semuanya meriwayatkan dia membaca basmalah. Maka yang demikian ini merupakan indikasi terjadinya illah. Ada illah dalam hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, qara'in ukhra tandammu ila ma taqaddam fil fiqratain hamzah aw ba. Ya, tanda-tanda atau indikasi-indikasi lainnya yang digabungkan atau untuk melengkapi ya bagian yang pertama dan kedua. Jadi selain tafarud rawi dan mukhalafatu ghairihi lahu, selain berkesendiriannya seorang rawi atau penyelisihan dia ya terhadap rawi yang lainnya, ada indikasi-indikasi lainnya. Ya, ditambah lagi ya, selain yang pertama dan kedua, tambah lagi indikasi lainnya. Kata beliau, hadhil umur tunabbihul al-arifa bihadzal fan ila wahma waqa'a min rawil hadis. Maka perkara ini, indikasi yang ketiga ini diketahui oleh seorang yang memang sangat ahli dalam bab ini. Ya, dia mengetahui ila wahmin waqa'a min rawil hadis, ya, waham atau kesalahan yang terjadi pada rawi hadis. Misalnya hadisnya tidak marfu tapi dia rafa'kan. Nah, ini diketahui oleh seorang yang arif bihadzal fan, seorang yang mendetail pemahamannya terhadap ya ilmu ini, yakni ilmu ilal. Inna bi kashfi irsalin fi hadithi rawahu mausulan. Ya. Bisa jadi itu dengan menyingkap irsal dalam hadis yang dimausulkan oleh sang rawi. Maksudnya hadisnya itu sebenarnya mursal, seperti kemarin kasusnya Al-Amas ya. Nah, bukan hadis dan apa saya anak ragu kemana. Masih ingat nggak kan lu nyatat kemarin? Hah? Nggak apa-apa, kita buka lagi kalau kitabnya ada di sini. Nah, seperti ini. Masya Allah, benar anak. Amas dari Anas. Ya, Amas dari Anas. Kan kemarin kan disambungkan sanadnya kan? Amas dari Anas. Ya, anunya bersambung dari Al-Amas dari Anas. Maka seorang ulama seperti yang dikatakan oleh Al-Khalili, ya, disebutkan oleh Al-Khalili bahwa Al-Amas ro'a Anasan walam yurzaku as-sima' minhu. Ya. Al-Amas itu melihat Anas tapi dia tidak sempat untuk mendengar hadis dari Anas. Maka riwayatnya mursal ya. Kalau dia mengatakan meriwayatkan hadis dari Anas, maka riwayatnya mursal. Maka salah satu hal yang bisa menjadikan indikasi atau menjadi indikasi hadisnya itu mu'al adalah ini. Kashfu irsalin fi hadithi rawahu mausulan. Menyingkap terjadinya irsal pada hadis yang diriwayatkan secara mausul. Ya, contoh kasusnya tadi itu. Amas meriwayatkan dari Anas. Padahal dia tidak pernah mendengar dari Anas. Wa imma bi kashfi waqfin fi hadithin rawahu marfu'an, atau dengan menyingkap ya hadis itu mauquf, ya, padahal diriwayatkan secara marfu. Jadi dalam riwayatnya hadisnya itu diriwayatkan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya an Ibni Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah dilihat ternyata hadisnya itu yang benar adalah hadis itu tidak diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi, namun hanya sampai kepada Ibnu Abbas. Nah, ini semua bisa kita ketahui kalau semua riwayatnya sudah dikumpulkan. Tanpa mengumpulkan seluruh riwayat, kita tidak akan tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Misalnya ada satu orang meriwayatkannya mausul atau marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir dari hadisnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sekian banyak rawi yang lain meriwayatkannya hanya sampai kepada sahabat, sampai Abdullah bin Abbas misalnya, enggak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dikumpulkannya jalan-jalan ini kita mengetahui, oh ternyata riwayat yang memarfukkan hadis tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang syad, yang menyelisihi sekian banyak rawi. Maka baru tahunya kita bahwa hadis itu adalah hadis yang tafarrud atau yang bersendirian ketika kita sudah berhasil mengumpulkan jalan-jalannya. Baik, ini yang kedua kata beliau, imma bikashfi waqfin fi hadithi ruwahu marfu'an. Itu dengan menyingkap ya hadis tersebut adalah hadis yang maquf padahal dia diriwayatkan secara marfu'. Kemudian wa imma bikashfi idkhalihi haditsan fi haditsin, atau dia memasukkan sebuah hadis kepada hadis yang lainnya. Ya, seorang rawi mungkin dia mendengar sebuah hadis dari perawat yang lain. Terus dia mendengar juga hadis yang senada, kemudian dia masukkan hadis tersebut. Padahal misalnya ini hadisnya Abu Hurairah, ini hadisnya Anas. Dia gabungkan hadisnya. Ya, idkhal haditsan fi haditsin. Maka sering kita dapati para ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, misalnya ada sebuah hadis yang cukup panjang, maka lafaz ini sahih tapi lafaz selanjutnya dhaif. Nah, gimana itu bisa dalam satu hadis seperti itu? Ya setelah mengumpulkan periwayatan, ternyata yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih cuma satu penggalan. Adapun yang ini ada tambahannya ini. Nah, ini rawinya berkesendirian dan sanadnya lemah. Sehingga sering beliau mengatakan bahwa sampai lafadz ini hadisnya sahih. Adapun lafadz setelahnya, ya hadisnya dhaif. Yang kemarin main burung, nah, seperti itu. Itu kan hadis palsu, tapi kan dia palsu. Nah, ini bisa juga sebagai contoh ya. Yang kemarin hadis yang nambahi hadis untuk menjilat penguasa itu ya. La sabaqa illa fi taslin aw khuffin aw hafirin aw janahin. Ya, tidak ada perlombaan kecuali berkuda, menunggang unta atau memanah. Baik. Ditambah aw janahin, ini berlomba dalam dalam sayap, artinya berlomba dalam balapan burung. Nah, ini yang awal ya, kecuali lafaz janah ya, semuanya hadisnya sahih, cuma yang janah ini tambahan. Nah, seperti inilah kira-kira masuknya sebuah hadis pada hadis yang lain. Au ghairi dzalika minal awham, atau kesalahan-kesalahan yang lainnya. Bihaitsu yaghlibu 'ala dhanni dzalika fayahkum bi 'adami sihhatil hadis. Ya, di mana yaghlibu 'ala dhanni dzalik. Ya, di mana dia pada dhannya si rawi itulah yang teriwayatkan atau yang teriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awham ya, namanya manusia, terjadi kesalahan. Apa yang harusnya sampai sahabat dia rafa'kan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang tidak ada dalam hadis dia masukkan ke dalam hadis. Baik, fa yuhkam aw fa yahkumu bi adami sihhatil hadis. Maka dengan keganjilan-keganjilan tersebut tidaklah dihukumi sebagai hadis yang sahih. Tidaklah dihukumi sebagai hadis yang sahih. Paham ya? Paham Mas Rahmat? Mau diulang lagi? Baik. Kita ulangi sekali lagi penjelasannya. Apa yang membantu seseorang atau seorang ulama hadis itu mengetahui dia hadis itu mu'al? Yang pertama, tafarrudur rawi. Tafarrudur rawi artinya berkesendiriannya rawi. Dia sendiri yang meriwayatkan hal yang demikian, yang lainnya tidak. Yang kedua, mukhalafatu ghairihi lahu. Ya, ada orang-orang yang menyelisih dia. Misalnya dia meriwayatkan hadis tersebut marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya kok enggak? Nah, ini ada penyelisihan nih kan? ada perbedaan. Nah ini jadi indikasi masih ada yang mu'al ini, entah riwayat dia, entah riwayat orang yang menyelisih dia. Jadi indikasi jangan dibiarkan seperti itu. Kalau misalnya ada penyelisihan terhadap periwayatan tadi, maka harus diperiksa. Kenapa? Karena ini indikasi terjadinya illah. Nah, kemudian qara'in lainnya seperti apa? Tersingkapnya ya sebuah hadis yang mursal pada hakikatnya yang diriwayatkan secara mausul. Ya, dia meriwayatkannya bersambung. Padahal ada keterputusan seperti kasusnya Al-A'mas dan Anas tadi. Atau sebaliknya dia rafa'kan padahal hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa hadisnya mauquf kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Sekarang kata beliau, ma huwa tariqu ila ma'rifatil mu'allal? Bagaimana jalan yang ditempuh untuk mengetahui mu'al? Kalau tadi indikasi-indikasi hadis itu mu'al, sekarang bagaimana cara atau jalan metodologi untuk mengetahui sebuah hadis yang mu'al? Kata beliau, at-tariqu ila ma'rifatihi wa jam'u turuqil hadis. Nah ini memang enggak bisa enggak. Harus mengumpulkan seluruh jalan hadis. Ya, diriwayatkan semua jalan-jalannya. Wa nadharu fi ikhtilafi ruwatihi, maka dilihat dari ikhtilafu ruwatihi, lihat perbedaan atau perselisihan antara rawi. Ya, coba lihat, jajarkan satu-satu. Ini hadisnya. Hadisnya yang ini dari Anas, ini dari Abu Hurairah, dari siapa, lihat sanadnya dijajarkan, dilihat. Kalau terjadi perbedaan, ya baru kita ini adalah indikasi terjadinya illah dalam hadis tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, kalam yang ma'ruf dari Imam Ahmad, bahwa sebuah hadis itu baru tersikap hakikatnya setelah apa? Dikumpulkan jalan-jalannya. Setelah dikumpulkan jalan-jalannya, baru ketahuan hakikat dari sebuah hadis. Tanpa dikumpulkan jalan-jalannya, kita belum bisa memeriksa keabsahan atau kesahihan dari hadis tersebut. Bisa jadi yang kita miliki semua hadisnya, masya Allah ya. Kayak hadis yang kita baca kemarin itu ya. Ya semua rawinya rawi tsiqah. Paling yang rawi yang pertama itu Sulaiman Shodduq, tapi hadisnya makbul. Masya Allah hadisnya bagus itu ya. Kelihatannya udah. Kalau orang nggak mengumpulkan jalan, dia katakan apa? Oh hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Tapi kemudian ketahuan setelah dari periwayatan-periwayatan yang lain ketahuan, ya bahwa terdapat keterputusan dalam sanadnya. Maka benar kata Imam Ahmad, suatu hadis tidaklah diketahui keabsahannya melainkan setelah dikumpulkan jalan-jalannya. Kemudian wal muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim thumma al-hukmu 'ala riwayah al-ma'lulah. Kemudian setelah melihat adanya perbedaan antara rawi, barulah ditimbang. Ditimbang dari sisi kedobetan dan itqannya. Siapa yang lebih kuat antara rawi-rawi tersebut? Ya. Siapa yang lebih kuat daripada rawi-rawi tersebut? Misalnya yang meriwayatkan marfu itu adalah seorang rawi tsiqah. Sedangkan yang meriwayatkan dia mauquf itu adalah seorang rawi yang shodduq misalnya. Maka diambil yang tsiqah. Kenapa? Karena dia lebih kuat kedudukannya. Baik. Tsumma al-hukmu 'ala riwayah al-ma'lulah, baru kemudian dihukumi terhadap riwayat yang ma'lulah tadi. Ya, jadi begitu metodologi untuk mengetahui hadis itu mu'al atau tidak. Kumpulkan semua jalan, kemudian ada perbedaan atau tidak antara riwayat-riwayat tersebut. Kalau tidak ada perbedaan, maka selesai, hadisnya sahih. Tapi kemudian loh, kok ada perbedaan ini? Nah, ditimbang, dilihat. Perbedaannya itu seperti apa, kemudian dilihat mana rawi yang lebih kuat. Ya, barulah dia dihukumi sebagai hadis yang ma'lul. Ya. Jadi hadis yang dibandingkan itu hadis-hadis yang sahih ya, bukan hadis-hadis yang lemah ya. Kalau hadis lemah, sudah selesai urusan. Ini hadisnya sahih semua. Tapi kok ada perbedaan riwayat? Maka kemudian apa? Digandengkan semuanya, dilihat mana yang lebih kuat, baru kita tahu hadis yang berbeda sendiri, itu adalah hadis yang mu'al. Hadis yang mu'al. Iya, syad itu termasuk mu'al. Ini termasuk syad. Syad kalau di bawahnya mu'al. Enggak, mu'al termasuk syad. Itu kan bukan hanya berkesendiriannya seorang rawi, banyak Kayak Al-Akmas ini kan enggak bersendirian, dia enggak syad kan. Nah, kalau yang kasusnya Al-Akmas dengan Anas kan bukan syad dia. Itu jadi salah satu indikasi saja penyelisihan seorang rawi terhadap periwayatan yang lainnya, itu sebagai indikasi saja hadis tersebut adalah hadis yang mu'al. Kalau ada perbedaan, nah ini indikasi yang menggugah kita untuk menelisik lebih dalam. Apakah ini terdapat penyelisihannya ini yang lebih kuat dia atau yang selainnya. Ya. Jadi syad itu hanya salah satu dari indikasi adanya illah dalam hadis. Ya. Namun hakikatnya bukan hanya syad saja. Seperti tidak mendengarnya seorang rawi dari rawi yang di atasnya. Kasus Al-A'mash. Al-A'mash meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ternyata dia tidak mendengar hadis. Maka ini bukan syad. Bukan syad. Ya. Apa? Termasuk? Ya, termasuk taglis. Taglis taswiyah. Tapi itu iskat rawi dhaif itu. Ya, baik. Kemudian aina taqau al-illah? Di mana illah itu terjadi? Yang pertama taqau illah fil isnad wa huwa aktsar. Yang pertama illah itu terjadi dalam isnad dan inilah yang paling banyak ya. Paling banyak terjadinya illah itu pada sanad. Kat ta'lil bil waqaf wal irsal, seperti dia mu'al karena waqaf atau irsal. Ya. Dia sebenarnya mauquf tapi diirsalkan, disambungkan sanadnya. Ya seperti kasus yang kita baca tadi hadis Anas. Kemudian yang kedua, taqa'u fil matan, terjadi pada matan. Wa huwa aqal, yang ini lebih sedikit. Mithlu hadits nafi qira'atil basmalah fi shalah. Contohnya hadits yang menafikan pembacaan basmalah dalam salat. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya mu'al. Hadis Anas bin Malik ya. Mereka mengatakan bahwa hadisnya itu mu'al. Ya. Tapi Allah alam ya, ini perlu penelitian lebih lanjut. Anda belum sempat baca intiqad terhadap kitab ini, biasanya disampaikan dalam intiqadnya. Kalau misalnya beliau ngambil sampel keliru, nah itu ada yang mengkritik. Ini harusnya nggak bisa dijadikan contoh ini. Ya, ya nanti lah insya Allah kita coba bahas tentang hadits qira'atul basmalah fi shalah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Hal illatu fil isnadi taqdahu fil matan. Apakah illah dalam isnad ya ini merupakan pencacatan terhadap matan? Maka ada perinciannya. Yang pertama, qattaq da'u fil matni ma'a qaddiha fil isnad wa dhalika mithlu ta'lil bil irsal. Bisa jadi dia mencacati matan juga. Selain dia mencacati sanadnya, maka dia mencacati matannya juga. Dan demikian contohnya adalah at-ta'lil bil irsal. Misalnya dia memursalkan hadis seperti kasusnya Al-A'mash tadi. Otomatis hadisnya lemah. Kenapa? Karena di sana ada keterputusan. Ya, Al-A'mash tidak mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terjadi sehingga apa? Terjadi keterputusan dan ini menyebabkan cacatnya hadis dan cacatnya matan. Matannya tidak diterima. Ya, sama seperti hadis yang lemah dia ya. Nah, di sana ada yang matannya itu tidak tercakapi. Qattaq dahu fi isnad khasatan wa yakunul matan sahihan. Nah, dia bisa secara sanad dia memang mu'al, tapi matannya sahih. Contohnya, mithla hadith Ya'la bin Ubaid, an Thawri, an Amr ibn Dinar, an ibn Umar, marfu'an, al-bayyi'ani bil-khiyar. Ya, seperti hadith yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dari Sufyan al-Thawri, kemudian dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar secara marfu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-bayyani bil khiyar. Dua belah pihak yang berjual beli itu diberikan kesempatan untuk memilih. Waqad wahama ya'la an Sufyan al-Thawri fi qawlihi Amr bin Dinar. innama huwa Abdullah bin Dinar. Nah, perhatikan, ini perlu ke detailan ya. Coba antum perhatikan. Ya'la bin Ubaid. Ya'la bin Ubaid, dia meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar. Dari siapa? Amr bin Dinar. Waqad wahaba Ya'la an Sufyan Ats-Tsauri fi qawlihi Amr bin Dinar, innama huwa Abdullah bin Dinar. Harusnya sanadnya itu Ya'la bin Ubaid dari Tsauri, dari Abdullah bin Dinar. Tapi Ya'la keliru. Ya, Ya'la keliru. Dalam sanadnya dia sampaikan dari Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Jadi dia menukar rawi Amr bin Dinar dengan Abdullah bin Dinar. Ya. Ini waham kan? Ini waham. Hah? Ya, namanya sama sih, bin Dinar. Sama-sama bin Dinar. Jadi dia keliru dalam apa namanya, menyampaikan sanadnya. Kata dia dari Tsauri, dari Amr bin Dinar, padahal sesungguhnya dari Abdullah bin Dinar. Fa hadzal matnu sahihun wa in kana fi isnadi illatun ghalat. Maka matannya sahih. Ya, walaupun dalam sanadnya terdapat apa? Kekeliruan. Kenapa? Kenapa kok tetap sahih matannya? Karena dia mau Amr bin Dinar ataupun Abdullah bin Dinar, kedua-duanya thiqah. Mafi muskilah. Enggak ada masalah. Ya, mau Abdullah bin Dinar, mau Amr bin Dinar, kedua-duanya adalah rawi yang thiqah. Lianna kullan min Amrin wa Abdillahi ibni Dinar ya thiqatun. Ya. Mau diganti Abdullahnya, mau diganti Amrnya dengan Abdullah, atau mau diganti Abdullahnya dengan Amr, itu tidak mempengaruhi. Karena kedua-duanya thiqah. Kalau diganti dengan rawi dhaif, berpengaruh enggak? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Maka kata beliau, fa'ibdalu thiqatin bi thiqatin la yadurru sihatal matan. Maka penggantian seorang rawi yang thiqah dengan rawi thiqah lainnya, ini tidak memudaratkan kesahihan matan. Wa in kana siyaqul isnadi khata'an, walaupun dalam penyampaian sanadnya terdapat kesalahan. Jadi walaupun salah di sini ya'lah, ya, yang harusnya dia menyebut Abdullah bin Dinar, dia sebutkan Amr bin Dinar, maka kesalahan yang demikian ini tidaklah ya mencacati kesahihan hadis. Paham ya? Jadi tidak semua apa namanya? Tidak semua kesalahan itu memberikan konsekuensi lemahnya hadis. Baik. Dan nanti pun bisa ketahuan ini kalau kita kumpulkan riwayatnya, nanti mayoritas rawi mungkin meriwayatkannya dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar. Cuma riwayatnya Ya'la ini saja yang meriwayatkannya dari Amr bin Dinar. Baik, terakhir pembahasan tentang hadis mu'allal asyharu al-musannafat fihi. Yang pertama, Kitabul Ilal li Ibnil Madini. Ini kitab yang pertama yang ditulis tentang hadis-hadis mu'al. Ya, itu hadisnya, apa, kitabnya Ali Ibnil Madini. Kitabul Ilal. Kemudian yang kedua, Ilalul Hadith li Ibni Abi Hatim. Ilalul Hadith karya Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian yang ketiga, Al-Ilalul Al-Ma'ruf. Al-Ilalu wa Ma'rifatu Ar-Rijal li Ahmad bin Hanbal. Al-Ilal wa Ma'rifatu Rijal karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Ilalul Kabir wa Ilalul Saghir li Tirmidzi. Ya, kemudian disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Syarah Ilal At-Tirmidzi. Ini Syarah Ilal At-Tirmidzi, dua jilid nih. Karya Ibnu Rajab. Kemudian Al-Ilal Al-Waridah fi Ahadits An-Nabawiyah Idaru Qutni. Wa huwa ajma'uha wa awsa'uha. Ya, Al-Ilal Al-Waridah fi Ahadits An-Nabawiyah Lidaru Qutni. Maka ini merupakan kitab yang paling mengumpulkan dan paling luas pembahasannya. Baik. Baik, nakif ilahuna, fa insyaallah kita lanjutkan besok dengan pembahasan al-mukhalafatu lis-siqat, penyelisihan terhadap ya rawi-rawi yang thiqat. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.